gitar dari nenek gue yang almarhum yang ngasih. Mereknya sih biasa aja, tapi kenangannya. Terus selama 98-99 bikin lagu pakai ini. Ada Orkes Sakit Hati, ada Balikin, ada Poppy Slain Memories. Sempat udah ngilang kemana, nggak inget ditaruh di mana, cuman Fajar sutradara film nggak ada matinya. Gitar yang waktu di Labuan rekaman tahun 99 masih ada nggak? Gue cari-cari nggak ada, nggak tahu ada di rumah kakak ipar gue. Ada ya? Iya ada. Pinjam lagi, gue tuker sama yang lain. Ini di Bakai Syuting sama si siapa? Adipati. Adipati. Jadi ya balik lagi jadi. Kolaborasi sama Paul Gilbert. Bukan kolaborasi sih sebenarnya, cuman ada kesempatan untuk main waktu itu. Kita main bareng di konser di Ancol. Waktu itu Paul Gilbert main, terus saya dikasih kesempatan untuk ngebuka konsernya gitu. Terus main bareng di akhir acara kita main bareng kayak gitu. Jadi seru sih. Sebenarnya sih hampir sama. Cuman kalau gue udah ngelaksanain ibadah itu ya udah lengkap lah rukun Islamnya tuh gitu. Ya, sekarang sih tinggal lebih berasa ada tanggung jawab moral untuk insya Allah bisa terus istiqomah aja gitu. Amin. Ini seingat gue nih tahun 98 lagi tur 30 kota. Iya, tur PIS 30 kota. Orang belum ada band masuk ke Bangkaraya manggung terus pertama kali. Itu pertama kali formasi kita nih. Di apa? Rock concert primitif. Yo, kayak gini bajunya. Bajunya juga kasihnya begini, pas lah pas. Oh ini pacarnya kakak nih. Pacarnya kakak. Seriously? Pacarnya kakak gak punya stok foto gua. Jadinya. Abi lagi taruh dulu. Kalau gua fotonya ditaruh fotonya Abi juga. Dia selalu ngirimin apa? Hadiah mu hampir seminggu sekali apa sebulan sekali kan? Waduh. Tapi kakak doang yang dikirim. Makanan, baju, apa lagi tuh? Macam. Kolor. Ada pernah. Sebenarnya seru sih. Dulu apa? Si. Dulu awal-awal 97 gitu. Banyak banget slankers yang ngirim-ngirim sesuatu ya, boneka dari kalau cewek ngirim tas bikin. Tapi begitu udah sekarang zaman sosial media, udah pada jarang yang ngirim. Mas kakak pegang dong. Iya. Ngirimnya sekarang lewat foto polos. Lewat sosial media. Apa di zaman dulu? Ya sekarang. Oh iya, foto polos tuh maksudnya. Tapi masih ada kok yang mau, kemarin ada slankers yang mau kasih fotonya slang yang dicetak di batu. Kamu paling cantik. Just a